Mitra bisnis, banyak pengusaha mengeluh soal jam sostek yang monopoli dan tidak memberikan manfaat berarti bagi karyawan. Ada usulan agar pengusaha diberi kebebasan memilih sendiri asuransi yang dianggap terbaik untuk mengelola dana jaminan sosial karyawannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Menurut saya, apa saja yang monopoli memang terus jadi kurang maju, itu enaknya. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk jam sostek itu ada asuransi-asuransi swasta, saya rasa itu juga lebih memacu kinerjanya jam sostek. Iya, lebih bagus ada 2-3. Jadi kalau ada kompetisi, itu pasti lebih maju. Logikanya ada, enakan kalau ada 2-3. Jadi kita bisa bersaing, memilih yang baik. Kalau ini kan nggak bisa. Ya memang banyak dikeluhkan kok sama banyak karyawan. Ya, jadi kalau tadi apa pertanyaannya, Mas? Lalu bagaimana Bapak menilai kenaikan iuran jam sostek dari sebelumnya 1 juta menjadi 2 kali pendapatan tidak kena pajak atau setara 3,08 juta rupiah? Soal uangnya itu kan bukan soal jumlahnya ya. Hasilnya yang buat karyawan lebih baik 2 kali lipat atau 3 kali lipat kan nggak soal. Yang penting rumah sakitnya lebih banyak. Terus yang saya usulkan tuh begini loh. Misalnya operasi jam sostek itu misalnya untuk melakukan vaksinasi. Banyak sekarang yang misalnya kanker cervix. Nah, kanker cervix ini kan tidak ada vaksinnya. Dilakukan vaksinasi untuk kanker cervix. Supaya itu lebih murah loh dibandingin kalau udah sakit. Terus kedua juga misalnya untuk gigi, terutama di kalangan karyawan itu kebanyakan tidak mampu lah pergi ke dokter gigi, sehingga giginya juga rusak. Awal mungkin dipikirkan yang itu, yang SDSN itu, sumbangan jaminan untuk kesehatan hari tua. Pokoknya harus perluas pertama. Jadi kalau ide saya yaitu kanker serviks, vaksinasi, sebelum sakit gitu. Iya, sebab karyawan itu, mereka itu kan jaminannya kan untuk sakit-sakit yang umum-umum gitu. Tapi kalau divaksinasi, jadi berjaga sebelum sakit itu, saya rasa itu lebih efektif. Karena saya itu ada yang ikut jam sostek, terus kemudian ada beberapa yang manajer-manajer yang kami masukin asuransi kesehatan sendiri, karena kan lebih bagus fasilitasnya. Ini double-double pasti, Kalau kami ada yang ikut jam sostek ditambah asuransi kesehatan. Menurut saya itu loh, pencegahan itu loh. Jadi asuransi itu harus dialokasikan atau dipikirkan bagaimana mencegah penyakit-penyakit seperti kanker, hepatitis, atau segalanya itu. Jadi check up, jangan sampai sakit. Tapi ya keluar uang banyak, tapi lebih dari itu adalah kehilangan segala-galanya orang kalau sakit. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.